Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang at-ta'liq wal ilgha. Sudah kita lewatkan makna masing-masing dari keduanya. Ya, sebagai mimbab al-muraja'ah kita sebutkan kembali, yaitu bahwasanya ta'liq adalah tarkul 'amali lafzan la mahallan limani'in. Meninggalkan amalannya al-af'al al-qalbiyah al-mutasarrifah secara lafaz, tidak secara mahal. Kenapa ditinggalkan amalannya secara lafaz? Ya. Limani'in, karena adanya penghalang. Yaitu apa? Maji'u malahu sadru al-kalam. Kedatangan kalimat yang dia berhak untuk dikedepankan dalam kalam. Seperti la mulibtida, hamzah dhotu istifham, inna, ya, dan yang lainnya akan disebutkan nanti. Ya, kemudian juga al-ilgha sudah kita lewatkan maknanya, itu tarkul amali lafzan wa mahallan la limani'in lafziyin. Meninggalkan amalannya af'alul qulub secara lafaz dan makna. Ya, bukan karena penghalang yang sifatnya apa? Lafzi, tapi apa? Yang sifatnya maknawi. Ibn Hisham menyebutkan dua perbedaan dari al-ilgha wa ta'liq dalam kitabnya, syarahnya Awdahul Masalik. Kata beliau, al-farqu bain al-ilgha wa ta'liq, yang pertama, anna al-amila al-mulgha la amala lahul battata. Bahwasanya amil yang diilgha itu tidak memiliki amalan sama sekali. Wal-amilul mu'allaku lahu amalun fil mahal. Sedangkan amil yang dita'liq, maka dia memiliki amalan pada mahal. Ya. Kemudian perbedaan yang kedua, anna sababa at-ta'liqi mujibun. Bahwasanya sebab penaklikan, ya, sebab pentaklikan itu adalah sebab yang mewajibkan. Ya, sehingga kalau ada misalkan lamul ibtida datang setelah fa'alul qulub, maka wajib dita'liq. Ya, fi'ilnya wajib dita'liq, amilnya wajib dita'liq. Atau ada inna atau hamzatul istifham, maka wajib ditalik. Jadi sebab ta'liq, ya, sebab ta'liq tadi diantaranya hamzatul istifham, juga apa, lamul ibtida, lamul qasam, nanti akan sebutkan. Sebab-sebab ini mujib, mengharuskan untuk menjadikan apa, amil tersebut mu'allak ditalik dari amalannya secara lafaz. Ya. Adapun sababul ilgha itu sebab yang mujawiz, sifatnya membolehkan. Ini boleh diilgha, boleh di'imal. Ya, baik, sekarang kita masuk ke kalam An-Nadhim rahimahullah pada bait yang ke-211. Qala An-Nadhim rahimahullah wa jawizil ilgha ala fil ibtida wa mi dhamir ash-shani aw la mabtida fi muhimin ilgha ma taqaddama wal tazim at-ta'liq qabla nafyima wa in wala la mubtida inna qasam kadha wal istifham dhalahun hatam wa jawizil ilgha, bolehkanlah pengilghawan, ya, pengilghawan amil la fil ibtida, tapi tidak pada permulaan. Ya, di sini kalau jawizil ilgha jelas i'rabnya wadhih, adapun la fil ibtida, la-nya di situ atifah, huruf ataf, ya, huruf ataf. Fil ibtida ini jar wa majrur muta'alliqun bi mahdhuf, muta'alliqnya bukan muta'alliq mahdhuf. Fil ibtida jar wa majrur ma'tuf 'ala mahdhuf. Diatofkan dia kepada sesuatu yang mahdhuf. Tadi kan la-nya dikatakan harfu 'athfin. Berarti fil ibtidanya jar wa majrur apa? Ma'tuf. Ya, ma'tuf kan, ma'tuf 'ala madza? Yani 'ala mahdhuf. Ya, taqdirnya mahdhufnya itu adalah jawizil ilgha'a fi at-tawassuti wa fi at-ta'akhuri. La fil ibtida. Bolehkanlah pengilghawan amil ketika amilnya ada di tengah atau di akhir. Ya, bolehkanlah pengilghawan amil ketika amilnya ada di tengah antara mubtada dan khobar atau di akhir. La fil ibtida, dan tidak boleh, ya, tidak pada ibtida ini, tidak boleh ketika amilnya di awal datang sebelum mubtada dan khobar untuk amilnya di ilgha. Ya. Kalau di tengah boleh, seperti Zaidun dhanantu qa'imun, atau di akhir Zaidun dhanantu, Zaidun qa'imun dhanantu. Adapun kalau di awal, ya, harus dikatakan dhanantu Zaidan qa'ima. Tidak boleh Zonantu Zaidun qa'imun, kata beliau rahimahullah. Wan mi dhamir asyani awla mabtida fi muhimin ilghama taqaddama. Niatkanlah adanya dhamir sya'n, atau niatkanlah adanya lamul ibtida. Di mana itu? Fi muhimin ilghama taqaddama. Pada apa yang mengesankan adanya pengilghoan amil yang mendahului. Jadi kalau datang kalam semisal dhanantu Zaidun qa'im, harus diniatkan di situ salah satu dari dua hal. Yang pertama dhamir sya'n, yang itu sebagai maf'ul bih pertama dari dhananya, berarti dhanantuhu, berarti jumlah qa'imun Zaidun qa'im itu pada posisi maf'ul bih yang kedua, ya. Atau diniatkan adanya lamul ibtida, ya, jadi takdirnya dhanantu la Zaidun qa'imun gitu. Niatkanlah dhamir sya'n atau lamul ibtida pada apa yang mengesankan pengilhoan amil yang mendahului mubtada dan khobor. Waltazimi ta'liqa, ya, boleh dibaca waltuzima ta'liqu atau waltazimi. Kalau di sini harokatnya atau fi'ilnya bentuknya mabni lil majhul. Adapun al-makudi, ya, beliau menjadikan iltazim, ya, bentukan amr. Maka at-ta'liqa dibaca mansub maf'ul bih. Waltazim at-ta'liqa qabla nafima, dan haruskanlah, ya, penaklikan, pembatalan amil pada lafaz, pembatalan amalan amil pada lafaz qabla nafima, yakni haruskanlah penaklikan amil yang datang sebelum ma. Jadi kalau setelah, berarti ya, setelah amil ada ma nafiyah, maka harus dibatalkan amalannya amil itu pada lafadznya. Haruskanlah penaklikan qabla nafima, ya, penaklikan amil yang datang sebelum ma dan juga sebelum in dan la an-nafiyah, ya. Jadi kalau datang setelah af'al al-qulub al-mutasarifah ma an-nafiyah atau in an-nafiyah atau la an-nafiyah, maka wajib dita'liq, ya. Di sini kita mengetahui bahwasanya ta'liq itu lazim, ya. Beda dengan apa? Ilgha, sifatnya apa? Jaiz. La mubtida'in lamu marfu' sebagai mubtada, dia. La mubtida'in aw qasam kadza. Lamul ibtida' atau lamul qasam juga demikian. Ya, ini mengharuskan dita'liqnya amil, ya, ketika datang setelahnya apa? Lamul ibtida' atau lamul qasam. Wal istifhamu dzalahun hatam. Ya. Wal istifham dan istifham ini dia marfu sebagai maf'ul sebagai mubtada awal, ya. Kemudian dza ism isyarah mabni ala sukun di mahalli rafin mubtada tsanin, ya. Dan dza di situ kembalinya kepada at-ta'liq, yakni al-hukm. Wal istifhamu dzal hukm, dan istifham hukum ini, yani hukum ta'liq lahu, karena sebab istifham in hatam. Ya, maka penaklikan itu menjadi wajib in hatam, fa'ilnya adalah at-ta'liq, ya. Paham, ya? Istifham hukum ta'liq ini karena sebab datang istifham in hatama, maka hukum ta'liq ini menjadi apa? Wajib. Ya, kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah, yajuzu ilgha'u hadhil af'alil mutasarrifati idza waqa'at fi ghairil ibtida'. Boleh mengilgha fi'il-fi'il yang bertasarruf ini, yani dari af'alul qulub, idza waqa'at fi ghairil ibtida', apabila ia datang pada selain ibtida', yakni permulaan. Apabila dia datang, ya, pada selain ibtida'. Kama idza waqa'at wasata, sebagaimana kalau dia af'al al-af'al al-mutasarrifah tersebut berada di tengah-tengah. Ya, nahu Zaidun dhanantu qa'imun. Ya, boleh dikatakan Zaidun dhanantu qa'imun dengan apa? Di ilgha atau di i'mal Zaidan dhanantu qa'iman. Kenapa? Karena amilnya di tengah-tengah. Aw akhir, ataupun apa? Amilnya diakhirkan. Contoh Zaidun qa'imun dhanantu. Zaidun qa'imun dhanantu. Boleh juga Zaidan qa'iman dhanantu. Ya. Sudah kita lewatkan i'rabnya, ya. Zaidun dhanantu qa'im dan Zaidun qa'imun dhanantu. Di situ ada catatan kaki nomor 3, faedah tambahan dari al-muallif rahimahullah. ظاهر هذه العبارة أن الإلغاء جائز في كل حال ما دام متوسطة أو متأخرة. ظاهر dari ungkapan ini, ya, yang ungkapannya An-Nadhim dan Asy-Syarih, zahirnya adalah bahwasanya ilgha itu boleh pada semua keadaan selama amilnya di tengah-tengah atau diakhirkan. Walaysa kadzalik, padahal tidak demikian. Bal lil ilgha'i ma'a dzalik tsalatsatu ahwal, bahkan ilgha ya bersama dengan itu, bersama apa yang dijelaskan oleh An-Nadhim dan Asy-Syarih, itu ada tiga keadaan. Ya, ada tiga keadaan pada ilgha. Yang pertama, halunya jibu fih, keadaan di mana wajib untuk diilgha amilnya. Yang kedua, halun yamtani'u fih, yang kedua keadaan di mana tidak boleh amil diilgha. Wa halun yajuzu fih, dan yang ketiga keadaan di mana boleh padanya ilgha. Fa ammal halu alladhi yajibu fih lilgha falahu mawdi'an, adapun keadaan yang padanya wajib dilakukan pengilghaan amil, maka itu ada di dua tempat. Jadi wajib mengilgha amil di dua keadaan, di dua tempat. Ahaduhuma, yang pertama, an yakuna al-amilu masdaran mutaakhira, ya, ketika amilnya berupa masdar yang diakhirkan. Ya, kan kita sudah lewatkan bahwasanya af'alul qulub itu beramal bukan hanya bentukan apa? Bentukan madinya saja, mudhari'nya dan yang bertasarruf darinya, masdarnya dan yang lainnya. Jadi kalau amilnya masdar yang diakhirkan, maka wajib diilgha. Contoh ucapanmu, amrun musafirun dhanni. Amrun musafirun dhanni. Ya. Amrun musafirun dhanni. Amrun. Tidak boleh baca amron. Amron. Ya. Amron musafirun dhanni. Tidak boleh. Ya, wajib di apa? Diilgha. Ya, amrun mubtada musafir khabar dhanni, ya, mungkin bisa dijadikan sebagai apa? Mubtada khabar mahdhuf. Ya. Dhanni misalkan hakadha, ya, dugaan saya demikian, atau dia dhanni dijadikan khabar mubtada mahdhuf, ini hadza dhanni. Ya, wallahu a'lam. Fala yajuzu li'malu huna. Ya, pada contoh ini tidak boleh apa? Di'mal. Karena al-masdar la ya'malu mutaakhira, karena yang namanya masdar itu tidak bisa beramal, tidak kuat beramal kalau dia diakhirkan, lemah. Ya. Wa thanihima, tempat yang kedua di mana wajib pengilghaan adalah an yataqaddama al-ma'mulu wa taqtarinu bihi adatun tastaujibu tasdira. Ketika ma'mulnya, ya, ma'mulnya amil itu mendahului, dalam keadaan ma'mul tersebut bergandengan dengan adawat ataupun adat kalimat yang mengharuskan at-tasdir, dikedepankan. Contoh qauluka nahu qaulika la zaidun qa'imun dhanantu. Di sini ma'mulnya didahulukan zaidun qa'im, dalam keadaan ma'mulnya bergandengan dengan adawat yang mengharuskan untuk dikedepankan, yaitu lam alif jida. Maka tidak boleh dhanantu diamalkan pada zaidun qa'im karena ada lam menghalangi untuk beramal apa yang sebelumnya. La zaidun qa'im dhanantu, la zaidun qa'imun dhanantu. Sehingga i'rabnya la mulibtida, zaid mubtada, qa'im khabar, dhanantu, ini jumlah fi'liyah isti'nafiyah. Wa ammal halu alladhi yamtani'u fil ilgha'u falahu mawdhin wahid. Adapun keadaan di mana tidak boleh di situ ilgha', harus di'mal amilnya. Falahu mawdhin wahid, maka itu ada di satu tempat. Wa huwa an yakuna al-'amilu manfiyyah, yaitu ketika amilnya dinafikan. Kapan itu? Ketika amilnya dinafikan, maka apa? Tidak boleh ilgha. Ya, tidak boleh ilgha. Nahu qaulika, contoh ucapanmu, zaidan qa'iman lam adhun. Ya, zaidan qa'iman lam adhun. Fala yajuzu an taqul, tidak boleh di sini kamu katakan zaidun qa'imun lam adhun. Kenapa? Li'alla yatawahhama anna sadrul kalami muthbat, agar jangan sampai terkesan bahwasanya bagian awal kalamnya itu penetapan bentuknya. Iya. Kalau dikatakan zaidun qa'imun lam adzun, ini dikiranya penetapan zaid sedang berdiri. Padahal ini bukan penafian lam adzun. Kan zaid qa'im sudah sempurna, ya. Tapi kalau zaidan qa'iman itu kan belum sempurna jumlahnya. Berarti dia ma'mul bagi setelahnya gitu. Sehingga wajib dia apa? Amalkan ketika itu. biar menghindari kesan adanya kalam yang musbat, padahal ini mungkin apa? An-nafyu. Wa yajuzu al-ilgha wal i'mal fi ma 'ada dzalik, dan boleh ilgha ataupun i'mal pada selain ya keadaan di atas. Baik, kita kembali ke kalam syarih. Wa idza tawassatat fa qila, adapun apabila amilnya berada di tengah-tengah antara mubtada dan khabar, maka ada yang berpendapat bahwasanya al-i'mal wal ilgha siyani, mengamalkan dan mengabaikan amalan itu sama. Iya. Kemudian wa qila, ada juga yang mengatakan al-i'malu ahsanu min al-ilgha, mengamalkan itu lebih bagus daripada mengilgha. Iya. Wa in ta'akharat al-ilgha'u ahsan, adapun kalau amalnya diakhirkan, maka yang lebih bagus adalah apa? Mengilgha. Ya, karena lemah gitu amalnya diakhirkan. Kalau di tengah-tengah imbang, berimbang. Ya. Berimbang. Karena amil ketika di tengah dia lemah gitu. Sehingga amil yang maknawi ibtida pun agak kuat, jadi imbang. Kalau dirafakan kan amilnya ibtida, kalau dinasobkan ya amilnya af'al al-mutasarifah tadi, ya. Ah, ketika diakhirkan ya maka lebih kuat amil ibtida, ya, amil maknawi daripada af'al al-mutasarifah yang diakhirkan. Al-muhim boleh, ya. Wa in taqaddamat imtana' al-ilghaw 'inda al-basriyyin, adapun kalau amilnya mendahului, maka di sisi orang-orang Basrah maka tidak boleh untuk mengilgha. Ya, kalau apa? Amilnya mendahului mubtada dan khabar, maka tidak boleh diilgha, harus diamalkan, dinasabkan mubtada khabarnya sebagai dua maf'ulnya. Fala taqulu dhanantu Zaidun qa'im, tidak boleh kamu katakan dhanantu Zaidun qa'im. Bal yajibul i'mal, bahkan wajib ketika itu mengamalkan. Ya. Fataqul, maka kamu katakan dhanantu Zaidan qa'ima. Fa in ja'a min lisanil arabi ma yuhimu ilgha'aha mutaqaddimatan awwila 'ala idmari dhamir sya'n. Adapun apabila datang pada lisannya orang Arab apa yang mengesankan pengilghawan al-af'al al-mutasarrif al-qalbiyah dalam mutaqaddimah, yang dia fi'il-fi'il tersebut mendahului mubtada khabar, maka jalan keluarnya adalah uwila, ditakwil ala idmari dhamir sya'n, di atas penyembunyian adanya dhamir sya'n. Tidak mungkin ya disalahkan apa lisanul Arab, ya, tidak mungkin, mereka bahasanya fasihah, tidak mungkin di apa salahkan, sehingga yang disalahkan kaidahnya, ya, atau kaidahnya disesuaikan, ya, kaidahnya menyesuaikan, kaidah ini menyesuaikan. Fa in ja'a min lisanil arabi ma yuhimu ilgha'aha, apabila datang pada kalamul Arab apa yang mengesankan pengilghaan amil yang mendahului, maka ditakwil di atas penyembunyian dhamir sya'n. Ya. Ka qawlihi, seperti ucapan penyair dalam Bahar Al-Basit, arju wa amulu an tadnu mawaddatuha wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu. Arju wa amul, aku berharap dan berangan-angan, antadnu mawaddatuha, agar cintanya mendekat. Wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu, dan aku tidak menyangka, ya, di sisi kami ada pemberian darimu. Tanwil mana yang apa? Di sini kan ada sesuatu yang mengesankan pengilghawan. Ya, pengilghawan dalam keadaan amilnya didahulukan, lihat. Wa ma ikhalu ladaina minki tanwilu. Ikhalu ladaina minki tanwilu. Diihmal. Apa ikhalnya? Sudah kita lewatkan dari khala ya khalu, yang banyak didengar dari kalamul Arab untuk anak ikhalu. Secara kias apa? Akhalu, ya. Diihmal di sini ikhalu. Ya. Tanwil sebagai mubtadanya. Ya. Kemudian khabarnya ladaina, ya. Bisa dilihat di syarah itu, penjelasan syarahnya, ya. Kalau minki jar majrur mutalik bi mahdhuf hal, hal, ya. Ya, minki ini hal dari tanwil, ya. Bisa karena dia didahulukan, ya. Meskipun nakirah, sahibul hal boleh nakirah ketika apa? Halnya didahulukan. Ketika halnya didahulukan. Di situ ditakdir, ditakwil dhamir sya'n. Ya. Fattakdir, bagaimana takdirnya? Fattakdir, penakdirannya adalah wa ma'ikhaluhu ladaina minki tanwilu. Ya, wa ma'ikhaluhu, itu dhamir sya'nnya ha. Ladaina minki tanwilu. Falha'u dhamir sya'n, maka hanya adalah dhamir sya'n. Wa hiya al-maf'ulul awal, dan dia sebagai maf'ul yang pertamanya. Wa ladaina minki tanwil, ini jumlah ismiyah fi mawdi al-maf'uli athani, pada mahalnya maf'ul yang kedua. Pada mahalnya nasab sebagai maf'ul bi yang kedua. Wa hina idzin fala ilgha, dengan ini atas dasar ini maka tidak ada pengilghaan. Ya, tidak ada pengilghaan. Jadi kalam ini wa ma khalu ladaina min kitani tidak ada ilgha. Kenapa? Karena ada maf'ul bi ikhal yang mahdhuf yang berupa dhamir syan. Ya, disesuaikan kaidahnya ya. Kemudian aw ala taqdiri lam al-ibtida, atau dengan menakdirkan adanya lamul ibtida. Dengan menakdirkan adanya apa? Lamul ibtida. Ya. Kaqaulihi, seperti ucapan penyair, kadzaka udibtu hatta sara min khuluqi anni wajadtu milaku syimatil adabu. Kadzaka udibtu, demikian begitulah aku dididik, hatta sara min khuluqi, sehingga menjadi akhlakku, anni wajadtu, ya, hatta sara, sehingga itu menjadi akhlakku, anni wajadtu, ya, bahwasanya aku mendapati milaku asyimati, penopang akhlak itu adalah al-adab. Adab pada dimaukan adalah ilmu yang berkait dengan sastra, bahasa, ya. Asyima al-khuluq, ya, di sini syainya mana? Wajada, ya. Anni wajadtu, kan wajada termasuk apa? Akhwatnya apa? Dhanna. Ya. Dia termasuk af'al al-yaqin. Anni wajadtu milaku asyimati al-adabu. Di sini tidak diamalkan, tidak dikatakan milaka. Ya, asyimati al-adaba, tapi milaku. Ya. Jawabannya bagaimana? Ditakdirkan adanya apa? Adanya lamul ibtida. At-taqdir, takdirnya adalah anni wajadtu la milaku syimati al-adabu. Sehingga nanti jumlahnya pada mahalnya apa? Nasab sadda masadda maf'ulai wajada, ya. Fahuwa min babi ta'liq, berarti ketika itu ya dia masuk ke bab ta'liq, ya kan? Sudah lewat. Masuknya kepada bab ta'liq. Kalau kemasukan apa? Lamul ibtida, masuknya ke bab ta'liq. Walaysa min babil ilgha fi syai, maka tidak sedikit pun masuk pada pembahasan ilgha. Nah itu, insyaallah ini jelas. Kemudian wa dhahab al-kufiyun wa tabi'ahum Abu Bakar az-Zubaydi wa ghayruhu ila jawazi ilgha al-mutaqaddim fala yahtajuna ila ta'wili al-baitain. Adapun orang-orang Kufah, dan pendapat mereka diikuti oleh Abu Bakar az-Zubaydi dan selainnya, mereka berpendapat akan bolehnya pengilghaan amil yang mendahului. Ya. Mendahului mubtada dan khabar. Contoh, fala yahtajuna ila ta'wili al-baitain, sehingga tidak butuh untuk menakwil dua bait tadi, tidak butuh menakwil adanya dhamir sya'n ataupun lamul ibtida. Mudah ya pendapat ini. Ya. Wa inna ma qala al-musannif, hanyalah al-musannif berkata wa jawizil ilgha'a liyunabbiha ala anna ilgha'a laysa bilazim, untuk mengingatkan bahwasanya ilgha' itu hukumnya tidak mesti, bal wajiz, bahkan sifatnya boleh. Fa haitsu jaza lilghau jaza li'mal, maka di mana saja, di tempat mana saja, di situ dibolehkan ilgha, maka di situ juga boleh di'mal. Kama taqaddam, sebagaimana sudah lewat. Wa hadza bi khilafi ta'liq, ini berbeda hanya dengan ta'liq. Fa innahu lazim, kalau ta'liq adalah sesuatu yang mesti. Walihadza, oleh karenanya beliau berkata wal tuzim at-ta'liq, dan diharuskan ta'liq. Jelas ini insyaallah dari dua perbedaan yang sudah kita lewatkan. فيجب تعليق إذا وقع بعد الفعل ما النافية ما النافية واجب من تعليق عامل الأفعال القلبية المتصرفة إذا وقع بعد الفعل apabila datang setelah fi'il ما النافية. Contoh, ظننت ما زيد قائم, ya di i'rab sebagaimana biasanya dhanantu fi'ilun wa fa'il. Ya, dhanna itu dalam fi'il yang minan nawasikh dia tansibul maf'ulain. Ma'nya bah nafiyah zaid mubtada qaim khabar. Nanti al-jumlah ismiyah fi mahalli nasbin saddama saddama maf'ulai dhanna. Dalam ayat Al-Quran disebutkan di antara contohnya laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun, laqad 'alimta ma ha'ula'i yantiqun. Ataupun datang setelah fi'ilnya, amilnya in an-nafiyah, maka dia pun ditalik. Contoh alimtu in zaidun qa'im, saya tahu bahwasanya Zaid tidak sedang berdiri. In zaidun qa'im. Ya. Wa mathalu lahu biqauli ta'ala, dan mereka menyentuhkan juga dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini contoh ta'lib dengan in, yaitu pada ayat wa tadhunnuna illa bistum illa qalila, dan kalian mengira bahwasanya tidaklah kalian tinggal kecuali qalila, ini waqtan qalila, dzarf ya berarti naib ani dzarf, takdirnya illa waqtan qalila, dzarf ya berarti. Waqala ba'duhum laysa hadha min babi ta'liq fi syai', sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya ayat ini tidak masuk pada bab ta'liq sedikit pun. Kenapa? Li'anna syartu ta'liqi annahu idza hudzifa al-mu'alliqu tasallata al-'amilu 'ala ma ba'dah fa yansibu al-maf'ulain. Karena syarat dari ta'liq, katanya, kata sebagian ini yang tidak menggolongkan ayat ini pada bab ta'liq, karena syarat ta'liq adalah apabila dibuang mu'alliqnya itu adalah adawat yang menempati posisi awal jumlah. Ya. Syarat dari ta'liq adalah apabila dibuang mu'alliqnya, tasallatul 'amilu 'ala ma ba'dah, maka ambilnya dia bisa ditaslid, ditimpakan pada apa yang setelahnya. Fa yansibu maf'ulaini, sehingga dia pun menasubkan kembali maf'ulnya. Contoh dhanantu ma zaidun qa'im. Falau hadafta ma, seandainya kau buang, lihat, bisa kan dhanna ditimpakan kepada zaid qa'im sebagai dua maf'ulnya. Sehingga dikatakan la qulta dhanantu zaidan qa'ima. Wal ayatul karimatu la yata'atta fiha dhalik, sedangkan ayat yang mulia ini ya tidak mungkin diterapkan ini. Li'annaka law hadafta al-mu'alliq, karena seandainya kau buang mu'alliqnya itu in, lam yatasallat tazunnuna 'ala labithtum, maka tidak bisa ditimpakan yatazunnun kepada labithtum. Idla yuqal, karena tidak dikatakan wa tadhunnuna labithtum. Ya. Ini diantara yang berpendapat demikian juga Al-Ibn Hamdun kalau enggak salah ya. Tapi itu dilemahkan. Hakadza za'ama hadzal qa'il, demikian yang diduga, diyakini oleh orang yang berpendapat dengan pendapat ini. Wa la'allahu mukhalifun, dan bisa jadi ucapan dia menyelisih lima huwa kal mujma', menyelisih sesuatu yang sepertinya sudah disepakati. Ya, menyelisih sesuatu yang kal mujma', sesuatu yang hampir disepakati, yaitu bahwasanya la yushtaratu fi ta'liqi hadha syartu, tidak dipersyaratkan pada bab ta'liq ini syarat ini alladzi dzakara, yang disebutkannya itu. Wa tamthilun nahwiyyin, dan percontohan atau contoh-contoh yang didatangkan oleh para ahli nahwu pada bab ta'liq ya dengan ayat yang mulia ini dan yang semisalnya yashhadu dzalik, mendukung akan hal itu, yaitu bahwasanya tidak dipersyaratkan ya pada ta'liq agar ketika mu'alliqnya dibuang kemudian apa, amilnya bisa ditimpakan kepada dua ma'mul setelahnya, enggak mesti. Ya. Wa kadzalika yu'allaqu al-fi'lu idza waqa'a ba'da la nafiyyah, demikian pula di ta'liq fi'il apabila fi'il idza waqa'a ba'dahu, datang setelah fi'il la nafiyyah. Contoh dhanantu la zaidun qa'imun wa la 'amrun. Ya. Saya menduga Zaid tidak berdiri, tidak pula 'Amr. Sudah lewat ya. La'nya di sini datang setelah la'nya apa? Isim yang ma'rifah, maka diulang menurut jumhur la zaidun qa'imun wa la 'amrun. Awalamul ibtida, atau mu'alliqnya berupa lamul ibtida. Contoh dhanantu la zaidun qa'im. Ya, dhanantu la zaidun qa'im. Dalam ayat wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu. Ya, i'rabnya insyaallah jelas ya. Awalamul qasam, atau mu'alliq berikutnya adalah lamul qasam. Nahu contoh 'alimtu la yaqumanna zaid. Alimtu la yakumanna zaid, lamnya lamul qasam. Walam ya'uddaha ahadun minan nahwiyyin minal mu'alliqat, tidak ada seorang pun dari ahli nahwu yang menganggapnya, menggolongkannya termasuk mu'alliqat, Lihat catatan kaki ya. Dari mu'alliqnya rahimahullah, qad dhahaba ila anna lam al-qasam mu'alliqatun lil fi'li 'an al-'amali fi lafzi al-jumlah ma baqa'il fi'li 'ala ma'na qaumun. Telah berpendapat kepada bahwasanya lamul qasam itu menta'liq fi'il dari amalan pada lafaz jumlah bersama dengan tetapnya fi'il tersebut di atas maknanya, yaitu satu kaum. Ada yang berpendapat bahwasanya lamul qasam termasuk apa? Ya, termasuk mu'alliq. Ya, termasuk yang menta'liq. Dan maknanya ya makna fi'ilnya tetap gitu. Apa adanya. Ya, ini termasuk afalul qulub. Minhum al-a'lam asy-Syantamari, di antara yang berpendapat demikian adalah al-a'lam asy-Syantamari. Wa tabi'ahu an-Nadhim wa ibnuhu, dan ini pendapat diikuti oleh Nadhim dan anaknya. Wa Ibnu Hisyam al-Ansari fi aghlabi kutubi, dan juga Ibnu Hisyam al-Ansari dalam sebagian besar kitabnya. Amatsalu lidzalika biqouli ta'ala, dan mereka menyontohkannya dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Tuh katanya. Lita'alik 'alima dengan lamul ibtida'ah, dengan lamul qasam. Ada qadnya di situ. Ya, lam laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya. Di situ lita'alik, dan 'alimanya di atas makna aslinya afalul qulub. Ini ya, ditalik dengan lamul qasam. Ya. Laqad alimu wallahi, gitu. Ada yang mahdhuf. Ya. Wa biqauli syair, dan juga dengan ucapan penyair, laqad alimtu la ta'tiyanna maniyati la ba'da khaufun 'alayya wa la 'adam. Aku telah mengetahui sungguh-sungguh kematianku akan datang. Tidak ada setelahnya rasa takut, tidak pula setelahnya ada ketiadaan. Ini yani setelah itu ada kekekalan saja, tidak ada ketiadaan. Wa biqauli Labid bin Rabi'ah, dan juga berdalil dengan ucapan Labid bin Rabi'ah, wa laqad 'alimtu la ta'tiyanna maniyati innal manaya la tatishu sihamuha. Aku telah mengetahui bahwasanya kematianku pasti akan datang. Sesungguhnya kematian-kematian itu adalah la tatishu sihamuha. Panahnya tidak akan meleset. Ya, kalau sudah datang ajalnya maka tidak akan meleset, ya. Jika jaa ajaluhum la yasakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa dhahaba Sibawayhi rahimahullah wa tabi'a al-Muhaqqiq ar-Radhi wa jamharatu an-Nuhat. Adapun pendapat Sibawayh, dan itu pendapat diikuti oleh al-Muhaqqiq atau ar-Radhi dan jamharatu an-Nasqam atau jamhara an-Nuhah jumhur ahli nahwu, ila anna 'alima, bahwasanya 'alima fi hadhihi syawahid, pada syai-syai ini, baik dalam ayat ataupun dalam bait, kulliha qad kharajat an ma'naha al-asli, itu telah keluar dari makna aslinya. Jadi tidak lagi dia di atas makna aslinya itu af'alul qulub, sehingga tidak diterjemahkan dengan aku mengetahui, tidak. Wa nazalat manzilatal qasam, dan dia sudah menempati posisi sumpah, sehingga maknanya alim itu ya demi Allah gitu. Wa ma ba'daha jumlatun la mahala lahu min al-i'rab, dan setelahnya itu jumlah yang tidak ada mahal dalam i'rab sebagai jawabul qasam. Ya. Alladhi huwa 'alimtu. Jawaban dari qasam ini qasamnya 'alimtu. Ya, qasamnya itu 'alimtu. Jadi 'alimanya bukan bermakna falul qulub. Ya, 'alimtu itu pada manzilah sumpah uqsimu gitu. Wahina idin takhruju amma nahnu bisadari, kalau demikian maka dia keluar dari pembahasan yang kita berada di tengah-tengahnya. Fala taqtadi ma'mulan, maka ketika dia alim tu diikuti dengan lam al-qasam, maka dia untuk qasam, ya, bukan lagi bermakna af'alul yaqin. Fala taqtadi ma'mulan, maka ketika itu dia tidak butuh, tidak menuntut adanya ma'mul. Wala taqtasif, dan tidak lagi tersifat dengan hukum ilgha wala ta'liq, tidak pula tersifati dengan hukum ta'liq atau i'mal. Qala Sibawayh, dikatakan oleh Sibawayh pada jilid yang pertama shafhah 254 sampai 256, hadza babul af'al fil qasam, ini adalah bab fi'il yang digunakan pada qasam. Kemudian beliau mendatangi Syaid wa qala Labid, berkata Labid, wa laqad 'alimtu la ta'tiyanni, karenahu qala, seolah-olah penyair berkata dengan ucapannya tadi 'alimtu la ta'tiyanni, yakni wallahi La ta'tiyanna maniyati. La alimtu la ta'tiyanna. Seolah-olah si penyair berkata wallahi, ya, sebagai ganti dari makna alimtu. Wallahi la ta'tiyanna maniyati. Kama qala, sebagaimana ya, ia berkata laqad alimtu la Abdullahi khairun minka. Laqad alimtu la Abdullahi khairun minka, ini maknanya wallahi la Abdullah khairun minka. Wa qala al-muhaqqiq ar-radi, al-muhaqqiq ar-radi berkata, wa amma qawluhu, ada pun ucapannya si bawah ya sepertinya. Dia menjelaskan ucapan si bawah. Wa laqad alimtu la ta'tiyanna, atau menjelaskan ucapan syair, wa amma qawluhu wa laqad alimtu la ta'tiyanna, fa innama ujriya laqad alimtu, hanyalah laqad alimtu dilangsungkan pada tempatnya qasam. Li ta'kidihi lil kalam, karena dia memberikan makna penekanan kalam. Lianna fi lam, karena di situ ada lam al-mu'addah li ta'kid, yang dianggap sebagai ta'kid. Ya. Ma'a qad al-mu'akkidah, bersama qad al-mu'akkidah. Ya. Ada lam dan qad yang menunjukkan itu makna qasam. Wa fi alimtu makna tahqiq, dan pada alimtunya ada makna tahqiq, kepastian. Ya, Allah alam. Kita kembali ke kalam asy-syarih ya rahimahullah. Awil istifham, atau mu'alliqnya adalah istifham. Walahu suwarun thalathun, dan istifham itu memiliki tiga bentuk. Al-ula, bentuk yang pertama, an yakuna ahadul maf'ulaini isma istifham, yakni ketika salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Ini bentuk yang pertama dari mu'alliq yang berupa istifham, yaitu salah satu dari dua maf'ulnya adalah isim istifham. Contoh, alimtu ayyuhum abuka. Ya, alimtu ayyuhum abuka. Dita'liq di sini alima dengan isim istifham ayyu. Sehingga i'rabnya ayyu mubtada ya. Marfu' mudhaf kemudian abuka khabar. Kemudian jumlah al-mubtada wal khabar fi mahalli nasbin saddama saddama maf'ulai alima. Al-thani yang kedua, an yakuna mudhafan ila ismi ila ismin ila ismi istifham. Ya, ya ini yang kedua, salah satu maf'ulnya adalah mudhaf, isim yang didhafahkan kepada isim istifham. Salah satu maf'ulnya adalah didhafahkan kepada isim istifham. Contoh, alimtu ghulamu ayyihim abuka. Alimtu ghulamu ayyihim abuka. Aku mengetahui ghulamu ayyihim abuka, budaknya atau anaknya siapa bapakmu. Ya, ini didhafahkan ya ghulam kepada isim istifham, maka itu juga membatalkan amalannya alima. Asalisa, yang ketiga, an tadkhula alaihi adatul istifham, masuk kepada dua ma'mulnya ya, masuk kepada ma'mulnya atau salah satu ma'mulnya adatul istifham. Contoh, alimtu azaidun indaka am amrun. Alimtu azaidun indaka am amrun. Wa alimtu, dan contoh yang lain, alimtu hal zaidun qa'imun am amrun. Ya, hal zaidun qa'imun am amrun. Dan sebagian menambahkan mu'alliq yang lain selain tadi lamul ibtida, dan juga al-lam al-waqi'ah fi jawabil qasam, juga selain al-istifham, selain an-nafi dengan ma, la, dan in, yaitu la'alla di antaranya. La'alla, la'alla, contoh la adri la'alla al-amra khairun. Di antaranya apa? La'alla. Kemudian juga tadi contohnya la adri la'alla al-amra khairun. Kalau tidak salah ada ya dalam ayat Al-Quran ya. Wa in adri tu ya la'allahu fitnatul lakum, wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ila hin. Juga law ya, law asyartiyah. Contoh, i'lam law jadda zaidun lanajaha. Ya, i'lam law jadda zaidun lanajaha. Ya. Kemudian juga inna. Ya, inna. Inna yang mana pada khobarnya dalamnya. Ya, inna yang mana pada khobarnya dalamnya. Contoh, i'lam inna zaidan lakarimun. I'lam inna zaidan lakarimun. Jadi di antara pentakrik adalah inna tapi dengan syarat ya. Dengan syarat pada khobarnya ada lam. Ada apa? Lam. Ini juga sama mentakrik ya. I'lam inna zaidan lakirimun. Sehingga i'rabnya jumlah. Nanti jumlah. Ismiyah pada mahalnya nasab. Sadama sadama fulai. I'lam. Juga ditambahkan kam. Ya. Kam al-khobariyah. Bukan kam al-sifamiyah. Ya. Seperti i'lam kam katibin qara zaidun. Ya. I'lam kam katibin qara zaidun. Ketahuilah alangkah banyak ya kitab yang dibaca oleh Zaid. Itu ditetapkan oleh sebagian ahli nahu. Ya. Kemudian juga terkadang ta'liq ini menimpa fi'il-fi'il selain af'alul qulub. Ya. Selain al-af'al al-qulub al-mutasarrifah. Ya, terkadang ta'liq menimpa selain apa? Al-af'al al-qulub al-mutasarrifah. Di antara contohnya adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin minhu." Yanzur nadhara termasuk perbuatan apa? Hati atau apa? Jawarih ya. Amalannya apa? Mata ya. Falyanzur ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin min. Falyanzur nadhara dengan ila ya. Mutalina ila. Dita'liq di sini amalannya dengan ayyu ya. Ayyuha azka tu'aman falyatikum birizqin min. Misifam ya. Juga sal ayyuhum qama dalam contoh ya. Jadi terkadang ta'liq ini menimpa selain apa afalul qulub. Ya. Dan afalul qulubnya tidak mesti yang menasukkan dua maf'ul. Kadang juga yang menasukkan satu maf'ul. Bisa antum baca itu pada halaman sebelumnya, halaman 305 catatan kaki nomor 1. Di situ jelaskan bahwa ta'liq itu berlangsung pada 4 macam fi'il. Ya, pada 4 macam fi'il. Di situ pada ada fi'il syak, fi'il yang menunjukkan keraguan, fi'il yang menunjukkan kepada ilm. Kemudian fi'il yang menunjukkan kepada al-hawas. Ya, amalan indra yang 5 al-hawas al-khams. Ya. Situ dijelaskan. Lebih luas ya. Kalau ilgha hanya apa pada tadi af'al al-qulub al-mutasarrifah. Kalau ta'liq kadang ya pada selainnya. Mungkin itu dulu yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.